Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita akan membaca ayat yang ke 123 sampai 126. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para tukang sihir yang sudah ahli dalam sihirnya mengetahui bahwa apa yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir, tetapi benar-benar mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberi hidayah para tukang sihir itu untuk beriman kepada Rabbul Alamin. Mereka mengatakan, amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah Rabb alam semesta, Rabb Musa dan Harun. Lalu apa reaksi Fir'aun, sang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, ketika melihat para tukang sihirnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita baca ayat yang ke 123 dan beberapa ayat sesudahnya insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Fir'aun. Fir'aun berkata, amantum bi qabla an adana lakum. Kenapa kalian beriman dengannya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Inna hadza ala makrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha. Sungguh ini adalah makar yang telah kalian rencanakan di kota ini dengan tujuan kalian ingin mengusir penduduk negeri ini dari kota ini. Fasaufa ta'lamun, maka kalian akan tahu apa hukuman yang akan aku berikan kepada kalian. Ayat berikutnya, lau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Thumma la'usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan menyalib kalian semua. Ayat berikutnya. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Maka para tukang sihir yang telah beriman itu berkata, sungguh kami kembalikan urusan kami kepada Rabb kami. Wama tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Tidaklah engkau wahai Fir'aun menghukum kami kecuali semata-mata karena kami telah beriman dengan mukjizat-mukjizat Rabb kami setelah datang kepada kami. Rabbana, ya Allah Rabb kami, afrigh alaina sabra, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi wa qala lahum fir'aun mutahaddida 'alal iman amantum bi qabla an adana lakum kana al-khabith haqiman mustabidda 'alal abdani wal aqwal qad taqara indahu wa indahum anna qawlahu wal muta'u wa amrahu nafidun fihim wala khuruja li ahadin an qawli wa hukmih wa bihadhil halati tanhattul umam wa tad'ufu uquluhum wa tad'ufu uquluha wa nufudhuha wa ta'juzu anil mudafa'ati an huquqiha wa lihada qala Allahu anhu fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu wa qala huna amantum bi qabla an adana lakum ay fa hadha su'u adabin minkum wa tajarrun alayya. Maka berkatalah kepada para tukang sihir yang telah beriman itu, si Fir'aun, mengincam keimanan mereka, apakah kalian berani beriman kepadanya sebelum aku izinkan? Si Fir'aun yang jelek itu ternyata adalah hakim yang memutuskan segala perkara, baik terkait dengan badan maupun ucapan. Telah diakui di sisi Fir'aun dan di sisi pengikutnya bahwa ucapan Fir'aunlah yang harus ditaati, perintahnya yang harus dilaksanakan. Tidak boleh seorang pun keluar dari ucapan dan hukumnya. Maka keadaan semacam inilah yang menyebabkan kemunduran umatnya, lemah akal mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, tidak mampu menolak hak-haknya, tidak mampu mempertahankan atau menolak hak-haknya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun, si Fir'aun membuat takut kaumnya, maka kaumnya mentaatinya. Dan di sini Fir'aun berkata, apakah kalian berani beriman kepadanya sebelum aku izinkan? Ini adalah adab yang jelek dari kalian, dan kalian telah berani kepadaku. Thumma mawwaha ala qawmihi wa qala inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha ay inna Musa kabirukum alladhi allamakum as-sihra fatawattum antum wa huwa ala an taghribu lahu fayadharu fatattabi'uhu thumma yattabi'ukum an-nasu aw jumhurhum fatukhriju minha ahlaha. Kemudian Fir'aun menuduh kaumnya yang telah beriman, sungguh ini adalah makar jahat yang kalian rencanakan di kota ini agar kalian berhasil mengeluarkan Bani Israel dari kota ini. Artinya, sungguh Musa ternyata adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Kalian secara bertahap bersama Nabi Musa menampakkan agar kalian kalah, kemudian Musa menang dan kalian mengikutinya, kemudian orang-orang atau kebanyakan mereka bisa mengikuti kalian, dan kalian berhasil mengeluarkan mereka dari kota ini. Wa hadza kadibun ya'lamu huwa wa man sabara al-ahwal anna Musa alaihi salatu wassalam lam yastami bi ahadin minhum wa annahum jama'u ala nadari fir'aun wa rasulih wa anna ma ja'a bi Musa ayatun ilahiyatun wa anna as-sakharata qad badalu majhudahum fi mughalabati Musa hatta ajuzu wa tabayyana lahumul haqqu fattaba'uhu. Ucapan Fir'aun ini jelas kedustaan, dia telah mengetahuinya dan juga diketahui oleh orang yang memahami keadaan yang sebenarnya. Sungguh Musa alaihissalatu wassalam tidak pernah berkumpul dengan seorang pun tukang sihir dari kalangan mereka. Justru mereka lah yang berkumpul di bawah pengawasan Fir'aun dan utusannya. Dan ini juga menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa benar-benar mukjizat ilahi. Dan bahwa tukang sihir mereka sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk mengalahkan Nabi Musa. Sampai mereka menyerah dan nampaklah kebenaran kepada mereka, lalu mereka mengikutinya. Summa tawa'adahum fir'aunu biqawlihi fasawfa ta'lamun ma uhilla bikum minal uqubati law qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf za'amal khabithu annahum mufsiduna fil ard wa sayasna'u bihim ma yasna'u bil mufsidin min taqti'il aydi wa arjuli min khilaf ay al-yad al-yumna wa rijlil yusra thumma la'usallibannakum fi judu'in nakhli litahtazzu bizamihi ajma'in ay la aqalu hadzal fi'la bi ahadin duna ahad bal kullukum sayadhuqu hadzal 'adaba. Kemudian Fir'aun mengancam para tukang sihir yang beriman itu dengan ucapannya, kalian akan mengetahui apa hukuman yang aku berikan kepada kalian. Sungguh aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara persilang. Si Fir'aun yang jelek itu menyangka bahwa para tukang sihir yang beriman itu telah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dia akan memperlakukan mereka sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, berupa potong tangan dan kaki secara persilang, yakni yang dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Kemudian sungguh aku akan menyalib kalian di pohon-pohon kurma, di batang-batang pohon kurma. Nah, dengan anggapan agar mereka bisa disaksikan oleh semua orang dan bisa mati semua. Artinya aku tidak melakukan ini satu demi satu, tapi semua di antara kalian akan menikmati azabku ini. Faqala sakharatul ladina amanu li fir'auna hina tahaddadahum inna ila rabbina munqalibun ay falanubali biukubatika fallahu khairan wa abqa faqdi ma anta qad. Maka para tukang sihir itu berkata, tukang sihir yang beriman itu berkata kepada Fir'aun ketika mengancam mereka, sungguh kami kembalikan semuanya kepada Rabb kami. Kami tidak peduli dengan hukumanmu. Allah lebih baik dan lebih kekal. Silakan engkau laksanakan keputusan. Wa ma tangkimu minna ay wa ma ta'ibu minna ala ingkarika alaina wa tawa'adaka milana ala ingkarika alaina wa tawa'udika lana falaysa lana dhanbun illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna fa in kana hadha dhanban yu'abu alayhi fa yastahiqqu sahibul uqubah fa huwa dhanbuna. Tidaklah engkau menghukum kami, wahai Fir'aun. Yakni tidaklah engkau mencacat kami yang telah engkau ingkari dan engkau ancamkan kepada kami, kecuali kami telah melakukan kesalahan yang menurutmu itu salah. Yakni kami beriman dengan ayat-ayat Rabb kami setelah datang kepada kami. Sungguh, jika ini adalah dosa yang harus dicacat dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman, memang itu kesalahan kami menurutmu. Summa da'allaha ayusbitahum wa yusfirahum faqalu rabbana afrigh ay afdi alaina sabra ay azima kama yatulu alai tengkir di anna hadhi mihnatun azimah tu'addi ila dahabi nafsi fayhtaju fiha min as-sabr ila syai'in katsir lus bital fuad wa itma'innul mu'min ala imanihi wa yazulu anhu al-inzi'ajul katsir wa tawaffana muslimin ay munqadina li amrika muttabi'ina li rasulika wadh-dhahir annahu awqa'u bihim ma wadh-dhahir annahu awqa'u bihim ma tawa'adahum alaihi wa anna Allah ta'ala tsabbatahum 'alal iman. Kemudian para tukang sihir yang beriman itu berdoa kepada Allah agar Allah memberi mereka keteguhan, kesabaran. Mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran yang besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh isim nakirah. Karena ini adalah ujian yang sangat besar, resikonya ialah hilang nyawa. Maka sangat membutuhkan kesabaran terhadap sesuatu yang banyak, agar hati menjadi teguh dan seorang yang beriman tetap tenang di atas keimanannya dan hilang kepadanya kegelisahan. Dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim, yakni orang yang tunduk terhadap perintahmu, mengikuti rasulmu. Menurut dohir ayat ini, Fir'aun benar-benar menimpakan siksaan seperti apa yang dia ancamkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan di atas iman para tukang sihir yang beriman tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Dari ayat-ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, barang siapa yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ini yang pertama. Jadi para tukang sihir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi diancam akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, kemudian disalib di batang pohon kurma sampai mati. Barakofikum. Tetapi mereka tetap teguh di atas keimanan, tetap tegar di atas iman, karena mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menyesatkan mereka, walaupun di bawah paksaan dan tekanan. Taib. Yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan penguasa yang zalim menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya Naam. Tanpa melihat keadaan rakyatnya. Jadi Fir'aun termasuk di antara penguasa yang zalim di muka bumi ini. Dia memaksakan kehendaknya tanpa melihat keadaan rakyatnya. Kamu tahu, yang penting semuanya taat, tunduk dengan perintahnya. Tak boleh yang bantah sama sekali. Yang bantah akan dihukum. Ini adalah salah satu di antara contoh penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga. Dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi husnul khatimah kepada para tukang sihir yang beriman di masa Fir'aun. Jadi mereka sebelum dihukum oleh Fir'aun berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami karunia kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Maka Allah pun mengabulkan doa mereka dan diberi husnul khatimah. Mereka mati di bawah kedzaliman Fir'aun al-Khabith. Berarti di sini ada faedah, disyariatkan untuk memohon husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa memohon husnul khatimah ialah doa ini, Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami karunia kesabaran, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ini doa memohon husnul khatimah. Nah, atau bisa juga baca doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, as'aluka, aku memohon kepadamu husnul khatimah, mati yang husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari mati su'ul khatimah. Nah, kemudian faedah berikutnya, ini terkait dengan masalah sihir dan tukang sihir. Ini adalah faedah gabungan dari faedah ayat-ayat sebelumnya dan ayat ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, akan saya jelaskan sedikit tentang sihir dan tukang sihir. Sihir menurut bahasa ialah ma khofiya sababuh, segala peristiwa yang samar sebab terjadinya. Kalau ada sesuatu yang gerak-gerak sendiri begitu ya, kita enggak tahu ini yang menyebabkan gerak apa, berarti sihir menurut bahasa. Nah, ya. Nah. Paham ya? Nah. Ini kok ada batu? Nah, jalan-jalan sendiri. Nah. Kenapa? Sebabnya kok jalan-jalan sendiri? Masih samar sebab terjadinya. Maka namanya apa ini? Sihir menurut bahasa. Oh, ini pisang kok jadi kayu? Sebabnya kenapa ini? Enggak tahu. Berarti sihir menurut apa ini? Bahasa. Paham ya? Bajunya asalnya putih kok jadi hitam semua. Enggak tahu sebabnya. Kenapa kok mendadak jadi hitam semua? Nah, itu sihir namanya menurut bahasa. Adapun menurut istilah fuqaha, istilah ahli fikih, dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala dalam kitab beliau yang terkenal Al-Mughni, huwa uqdun waruqa wa kalam yatakallamu bihi au yaktubuhu au ya'malu syai'a yu'thiru fi badanil maskhuri au qalbihi au aqlihi min ghairi mubasharatin lahu uqdun waruqa wa kalam yatakallamu bihi au yaktubuhu au ya'malu syai'a yu'thiru fi badanil maskhuri au qalbihi au aqlihi min ghairi mubasharatin lahu sihir menurut Ibnu Qudamah rahimahullah ialah buntalan-buntalan atau mantra-mantra yang dibaca atau ditulis atau digerakkan untuk mempengaruhi orang yang disihir, baik badannya, hatinya, atau akalnya, tanpa kontak secara langsung dengan korban. Buntalan atau mantra yang dibaca atau yang ditulis atau yang digerakkan untuk mempengaruhi orang yang disihir, baik badannya, hatinya, atau akalnya, tanpa kontak langsung dengan korban, jarak jauh ya. Nah, ini namanya sihir. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir dengan menggunakan jasa jin dan syaitan. Nah, yang kedua, sihir dengan menggunakan tipuan penglihatan tanpa menggunakan jasa jin dan setan. Nah, dua jenis sihir ini sama-sama diharamkan berdasarkan ijma para ulama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Barakallahu. Hanya saja sihir jenis pertama masuk dalam kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan sihir jenis kedua termasuk kabairud dzunub, dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sihir dengan tipuan penglihatan tanpa menggunakan apa ini, jasa jin dan setan, termasuk dosa besar, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun hukuman bagi tukang sihir dalam Islam, para ulama sepakat hukumannya ialah eksekusi mati. Jadi hukuman bagi tukang sihir dalam Islam ialah dieksekusi mati. Hanya saja kalau sihir jenis pertama yang menggunakan jasa jin dan setan itu dihukum mati sebagai orang murtad, sehingga setelah mati tidak boleh disolatkan jenazahnya dan tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Sedangkan sihir yang jenis kedua tanpa menggunakan jasa jin dan setan dieksekusi mati sebagai hukuman pelanggaran seorang muslim. Sehingga setelah mati disolatkan jenazahnya dan tetap dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi sama-sama apa ini? Dieksekusi mati. Adapun yang berwenang untuk mengeksekusi mati tukang sihir itu adalah penguasa muslim yang sah. Lalu apa hukum orang yang mempelajari ilmu sihir? Mempelajari ilmu sihir itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, mempelajari ilmu sihir sebagai wawasan saja, tidak dipraktekkan. Dia hafal mantra-mantranya, tahu bagaimana cara manggil setan dan jin, bagaimana cara bikin buntalan-buntalan, ya, bagaimana cara mensihir, dia tahu, bisa. Tapi dipakai untuk wawasan saja, enggak dipraktekkan. Tingkatan yang kedua, mempelajari sihir dan mempraktekkannya sekali-kali sebagai uji coba. Dia menekuni sihir, ya. Nah, pengen sekali-kali praktek, ya, uji coba. Nah, tingkatan yang ketiga, mempelajari sihir kemudian menjadikan sihir itu sebagai profesinya. Tidak sekedar diapain, dipraktekkan, tetapi dikembangkan, diajarkan juga kepada murid-muridnya. Tiga jenis tingkatan belajar sihir ini sama-sama haram. Barakofikum. Hanya saja keharamannya bertingkat-tingkat. Yang paling ringan, yang pertama, tambah berat, yang kedua, yang ketiga ini super berat keharamannya, ya. Nggak boleh haram. Taib ya, kalian jangan beli kitab-kitab sihir ya. Nah, itu. Walaupun untuk wawasan ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang mempelajari seluk-beluk sihir untuk membantahnya? Yo enggak pakai dihafalkan. Nazom-nazom mantranya itu enggak pakai. Enggak pakai dihafalkan teori-teorinya enggak. Dia mempelajari untuk membantah kebatilan-kebatilan sihir itu. Barakallahu, hal ini boleh bagi mereka yang memiliki ilmu agama yang mantap dan mumpuni. Baik. Jadi seperti orang yang apa ini mempelajari seluk-beluk bid'ah untuk membantahnya. Nah, barakallahu. Kemudian, ikhwan fillah a'azakumullah, kita juga perlu mengetahui sedikit ciri-ciri tukang sihir agar kita tidak ketipu. Yang pertama, dia mengaku bisa melakukan at-tafriq. Bisa melakukan at-tafriq, yakni memisah dua orang yang memiliki hubungan dekat. Parafikum. Memisah antara suami dan istrinya. Memisah antara saudara dengan saudaranya yang lain. Memisah antara dua sahabat. Secara instan. Tahu instan ya? Cepat hasilnya. Jadi kalau kalian misalkan pengen pijet begitu ya, pijet datang ke seseorang. Nah, kok dia menawarkan jasa ya? Nah, kamu pengen gak temenmu yang deket itu pisah? Eh? Oh iya, mau gampang. Wah, itu kan sihir. Tukang sihir. Ciri-cirinya seperti itu. Yang kedua, cirinya ialah dia mengaku mampu melakukan jalbul mahabbah. Mendatangkan cinta instan. Barakofikum. Namanya anak muda ya. Bau kencur. Nah. Suka iseng. Suka iseng, bukan suka ingus ya, suka iseng. Nah. Iseng-iseng ya. Nah. Kok tertarik dengan seseorang yang ia lihat barakofikum. Gak dia kenal, yang gak tahu dari mana, ya na'am. Ternyata ada yang nawari, kamu suka ya sama dia? Kapan? Serahkan ke saya. Nah, ya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia akan mengejar kemana saja kamu pergi. Nah. Wah, ini cirinya tukang sihir itu ya. Nah, sihir mahabbah, sihir cinta ya. Dikasih mantra, langsung gak kenal, padahal yang laki-laki ini cuelek sekali. Nah, kalau orang melihat aja sudah langsung muntah ya. Apalagi mendekatinya bisa pingsan. Tapi kok ada perempuan baik-baik, barakofikum, cantik lagi. Nah, kok cari-cari si fulan? Nah. Ya, Ustaz, anak cari si fulan. Siapa kamu? Itu kekasihku, kamu kenal dari mana? Gak tahu. Ya, nah. Yang mana? Itu loh, yang itu. Nah. Yang jelek, enam, loh. Nah, pokoknya aku harus ketemu, gitu. Gak boleh ada yang masuk, gitu. Tapi dia sampai lompat pagar, sampai nopos pintu. Nah, barakofikum. Nah, ini berarti tak kena sirhul mahabbah. Sir cinta. Kena pelet, barakofikum. Nah. Orang yang mengaku mampu melakukan jalbul mahabbah semacam ini, cirinya dia tukang sihir. Barakallahu. Kemudian termasuk ciri orang itu tukang sihir ialah ketika dia menangani pasiennya, dia meletakkan darah di sebuah kertas. Ya, ya kita sih pengen tapi bekam, gitu ya. Nah, ini ada orang yang bisa bekam didatangi begitu. Kamu sakit apa? Pusing. Hanya dia minta kertas dikasih darah kertasnya. Bukan darah habis bekam, bukan. Sebelum bekam sudah dia ngasih darah yang ditaruh di kertas. Ketahuilah dia bukan tukang bekam, tapi tukang sihir yang menutupi dirinya dengan apa ini? Bekam. Ya. Darah itu adalah cara untuk mendatangkan jin dan setan. Ada juga ciri yang lain, barakallahu fikum. Ialah dia bisa menjelaskan sakitnya sang pasien atau keadaan dirinya sebelum pasien itu bercerita. Pengen terapi herbal, ada yang buka apa ini? Pengobatan alternatif gitu ya. Didatangi, barakofikum, kamu namanya fulan ya? Saya pakai fulan saja, kalau kasih namanya nanti dia gak bisa tidur. Dia. Namamu fulan ya? Duh, kok tahu? Biasa. Nama ibumu ini ya? Nama bapakmu ini ya? Kamu sakit ini ya? Sudah sekian tahun ya? Duh, kok tahu semuanya? Wah, mencurigakan orangnya. Ketahuilah dia tukang sihir. Gak mungkin dia tahu sebelum dikasih tahu. Pasti yang ngasih tahu ialah pembantu-pembantunya atau khodamnya dari kalangan jin dan setan. Nah, kemudian termasuk tanda dia adalah tukang sihir. Fana bitina'a'usakumullah. Dia mengobati pasiennya dengan menggunakan benda-benda najis dan kotor. Kamu sakit apa? Perut. Nih, kencingku. Minum. Wah. Nah. Kamu sakit apa? Barakalakum. Saya sudah 5 hari pusing, ya. Pusing 7 keliling. Nah, seperti bumi ini enggak bisa dituduki lagi atau diijak. Masa pusing sekali. Gampang ya. Kamu harus makan tai kucing sehari 3 kali. Nah, ini tukang sihir ini, barakalakum, enggak mungkin dia mengobati dengan hal-hal yang najis dan kotor kecuali itu pesanan dari jin-jinnya dan seton-setonnya. Sebagai syarat dia mau membantunya. Barakofiku, hati-hati. Ini kalau orang yang datang ke tukang sihir atau dukun memang gitu, orang goblok. Ya. Nah, sudah enggak bisa berpikir lagi, sudah buntu, pusing buntu. Ya. Nah, kok ada yang mau? Ya mau saja. Makan minum kencingnya, makan tai kucingnya, mau. Jadi kalau bukan orang yang betul-betul bodoh, ya enggak akan datang ke situ, ya. Kok bisa datang? Ya sudah ditutup mati akalnya. Dan enggak bisa berpikir, barakalakum. Mungkin karena kepepet atau yang lain. Tayyib. Dan masih banyak yang lain. Kemudian ikhwan fillah, a'udzubikumullah, perlu saya sampaikan di antara korban-korban tukang sihir, ya, yang rawan menjadi korban sihir, yang pertama ialah al-khaif minal jin wasyayatin, orang yang sangat takut dengan jin dan setan. Siapa saja yang takut sama jin dan setan, hati-hati, mudah disihir. Ya, nggak boleh kita takut sama jin dan setan. Kalau kalian sangat takut sama jin dan setan, ini mudah disihir. Yang kedua. Alladzi yakhafu katsiran fi dzalam, orang yang takut gelap. Ini gelap takut, ya. Nah, ini mudah disihir. Nah, enggak boleh kalian takut gelap, ya. Lampunya mati, tenang saja, enggak usah takut, ya, tenang saja. Yang mudah takut dengan kegelapan, maka ini mudah disihir. Kemudian di antaranya yang lain ialah ashabul ma'asi, orang yang ahli maksiat. Nah, ini suka minum, suka zina, suka nyuri, dan lain sebagainya, suka mendengarkan musik. Ashabul aghani, suka mendengarkan musik. Dengarkan apa, Mas? Muratal. Jangan bodoh kalau ada yang bilang saya mendengar muratal. Kalau orang ini adalah orang yang mencurigakan, maka muratal baginya ialah musik rock dan metal. Tapi kalau orang ini memang baik-baik, terkenal anak yang baik, murattal itu ialah bacaan Al-Quran. Nah, hati-hati, ya. Sedang enak-enak dengar murattal alias musik rock metal. Nah, saya tidak bertanggung jawab kalau ada yang mensihir, nyasar sihirnya ke kalian. Nah, ya. Baik. Enggak nakut-nakuti, saya punya marji. Enggak mengada-ngada. enggak nakut-nakuti yang suka merotal metal tadi itu ya. Nah. Ya, jadi para pengurus, para asatidah, jangan mudah dikibuli anak muda zaman sekarang yang suka bikin singkatan-singkatan aneh. Nah, untuk mengkelabui kesalahan dan kerusakannya. Asik-asik ini jalan-jalan, ada pakai headset segala. Dengar merotal kok goyang-goyang kepalanya. Naam. Kamu dengar merotal? Iya. Merotal ini. Naam, ya. Jangan, oh ya sudah enggak apa-apa, silakan teruskan. Jangan begitu. Nah, dicoba. Coba. Nah, ketahuan ini ya, musik rock metal. Taip, kemudian termasuk yang biasa diserang oleh tukang sihir ialah alladzi yaqau fi kutubis sihri wa tanjim, orang yang hobi baca-baca buku sihir dan ramalan perbintangan. Ini mudah sihir. Kemudian yang penting juga harus kita ketahui, di antara yang sering diganggu oleh tukang sihir dan sihirnya ialah du'afa'ul jismi kal kibar fissin au aladhi tata'awadu alil amrad, orang yang lemah fisiknya karena sangat tua atau karena sakit-sakitan, penyakitan ya. Nah, tadi ya, makanya harus menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, termasuk yang sering diganggu tukang sihir atau sihirnya ialah al-mar'ah fi hari haidha, perempuan ketika sedang haid. Nah, taib. Kemudian al-atfal, anak-anak, barakofikum, ini sering diganggu dengan tukang sihir. Kemudian termasuk yang mudah disihir ialah alladzi yaqul alam sobin bil maswasih syaitan wa laisa ala quwwatil imaniyah wa la al istiqamatiniyah, orang yang suka meruqyah, orang yang kesurupan dalam keadaan dia sendiri kekuatan imannya lemah dan tidak istiqamah. Oh, jangan coba-coba meruqyah kalau memang enggak punya keimanan yang kuat dan agama yang istiqomah. Bisa saja nanti jinnya pindah. Nah, jangan suka petantang-petenteng. Sok gaya dan jago. Kenapa? Coba, silakan. Dia itu bukan ahli baca Quran, bukan ahli mendengar merotal ya, tapi dia itu ahli mendengar merotal yang satunya. Hah? Berani-beraninya meruqyah dalam keadaan dia sendiri enggak punya benteng. Ah, ini mudah terkena sihir dan gangguan setan. Barakofikum. Taib, itu sebagian di antara yang banyak yang terjadi. Nah, mungkin ini ikhwan abidin al-sakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.